Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi tafa atharuhu ila yawmiddini amma ba'd. Ayyuhal ikhwatin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita biizni rabbina tabaraka wa ta'ala sampai pada hadis yang ke-96 dalam Bulughul Maram. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan an Salman, dari Salman Al-Farisi, qala, beliau berkata, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin. Beliau melarang kami untuk menghadap kiblat tatkala BAB atau bibis. Aw an nastanjiya min yamin, atau kita istinja menggunakan tangan kanan. Aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar, atau istinja kurang dari 3 batu. Aw an nastanjiya bi raji'in aw 'azmin, atau istinja menggunakan kotoran atau tulang. Menggunakan kotoran atau tulang. Para witan azani Allah wa iyakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Salman, Salman Al-Farisi. Beliau bukan orang Arab. Beliau itu salah satu bangsawan negeri Persia. Salah satu bangsawan negeri Persia. Sudah maklum bahwasanya orang-orang Persia di zaman Rasulullah SAW dulu penyembah api, karena agama mereka Majusi, penyembah api. Lah, sebagai seorang bangsawan Persia, bukan putra mahkota ya, salah satu dari bangsawan Persia, salah satu anak pembesar Persia, dia suatu hari jalan-jalan begitu dengan orang tuanya ke jalan-jalan yang ada di negeri tersebut. Beliau melihat ada orang-orang itu yang beribadah bukan kayak peribadatan orang-orang Majusi. Kok kelihatannya luwih api, karena tidak menyembah yakni api. Ditanyakan sama orang tuanya tentang orang itu, dia jawab, orang itu orang Nasrani. Orang itu orang Nasrani. Dia mengatakan sama orang tuanya bahwasanya kayaknya kok agama mereka lebih baik daripada agama kita. Dengan ucapannya itu orang tuanya marah, akhirnya Salman dikurung dalam kamar. Karena saking kepinginnya untuk mengetahui ajaran agama itu, dia minggat dari istana, dia minggat dari rumah. Singkat cerita, beliau kemudian berguru kepada beberapa guru Nasrani yang masih memegang ajaran Nabi Isa yang murni. Kemudian singkat cerita, beliau akhirnya ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menjadi salah satu di antara sahabatnya beliau Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Nah, para hadirin azani Allah wa iyakum. Hadis ini awalnya adalah Salman itu ditanya oleh orang Majusi atau oleh orang Yahudi. Karena mereka itu mendengar Islam itu katanya agama yang sempurna. Maka mereka tanya kepada Salman dengan pertanyaan yang sifatnya itu meremehkan, mengeci, apa yo bener, apa yo mungkin ajaran agama kok sempurna iku apa yo iya. Maka mereka itu menanyakan sesuatu yang dalam bayangan mereka enggak mungkin ada penjelasannya. Maka mereka mengatakan hal yu'allimukum nabiyyukum kullasyai'in hatta al-khira'ah. Jadi apakah nabimu itu sudah mengajarkan segala sesuatu sampai pun tata cara buang hajat? Karena dalam agama mereka buang hajat itu kan guna aturan nih, mau demek, mau ngadep, mengodok mulon, mengodok metan, mengodok turu, mengodok. Yang penting enggak meninggalkan bekas, karena kalau meninggalkan bekas seneni karo yang selanjutnya. Jadi, tapi aturan bagaimana caranya di agama mereka enggak ada. Maka mereka membayangkan Islam pun semacam itu. Gitu. Ternyata Salman Farisi mengatakan, "Na'am, iya, Nabi kita sudah mengajarkan segala sesuatu sampai pun tata cara buang hajat." Kemudian beliau menyebutkan hadis yang ada di hadapan kita. Pertama, salah satu di antara aturan dalam buang hajat itu adalah tidak boleh membelakangi, tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Itu yang pertama. Perinciannya insyaallah akan kita bahas pada hadis berikutnya. Yang kedua, tidak boleh istinja dengan tangan kanan. Istinja, cawi itu menggunakan tangan kanan, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Yang kedua, yang ketiga, tidak boleh istinja menggunakan batu kurang dari 3 batu. Itu kayaknya sudah pernah lewat kita membahasannya. Yang terakhir, tidak boleh istinja menggunakan kotoran yang najis, kotoran binatang atau kotoran manusia yang najis, aw azmin atau menggunakan tulang. Aw azmin menggunakan tulang. Ini yakni hadis umum yang berkaitan dengan masalah yang ada di hadapan kita. Kita langsung lompat kepada pembahasan berikutnya karena perincian permasalahan ada pada hadis berikutnya. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Hadis Abu Musa Abu Ayyub Al-Ansari afwan. Walis Sab'ah, dan dalam riwayat As-Sab'ah. As-Sab'ah itu Kutubus Sittah ketambahan Ahmad. Jadi Kutubus Sittah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Tirmidzi ketambahan Imam Ahmad. Dan dalam riwayat yani As-Sab'ah min hadis Abi Ayyub, dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tastaqbilul qiblata." Jangan kalian itu menghadap kiblat, "wala tastadbiruha," dan jangan kalian itu membelakangi kiblat, "bi ghaitain wala baulin." Bukan saat terlarang, saat buang hajat besar maupun buang hajat kecil. Walakin namun syarriqu aw gharibu, menghadaplah ke arah timur, menghadaplah ke arah barat. Perhatikan ajarnya Allah wa iyyakum. Hadis ini semakna dengan hadis yang sebelumnya. Larangan kalau buang hajat itu membelakangi dan menghadap kiblat. Tapi letak permasalahan yang ada di sana, ada hadis lain dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dalam riwayat Bukhari Muslim, bahwa beliau yakni Abdullah bin Umar itu suatu hari beliau sowan ke rumah adiknya. Siapa? Hafsah. Sowan ke rumah adiknya yaitu Hafsah. Pada saat adik atau mbak E itu, Mbak E mesti ini, ya Hafsah itu Mbak E Abdullah bin Umar, jadi main ke rumah kakaknya Mbak E Abdullah bin Umar, siapa tadi? Hafsah, yang merupakan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tatkala beliau masuk ke rumahnya Hafsah, ya masuk gitu aja karena sudah diizinkan oleh Hafsah, dan itu boleh karena yakni yang datang adalah adik dari dia. Masuk beliau ke loteng ke atas. Ya. Enggak jelas kenapa kok ke atas. Bisa jadi diizinkan, bisa jadi memang disuruh ke atas. Yang penting ke atas. Tanpa sengaja beliau dari atas melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang di WC, sedang BAB menghadap Syam, membelakangi kiblat. Menghadap Syam, membelakangi kiblat. Baik. Kita kabarkan dulu kondisi kota Madinah. Baik. Kalau di sini Mekah, Madinah mana ya? Madinah itu sebelah utara. Madinah itu di sebelah utaranya Mekah. Di sini Baitul Maqdis, tempatnya Syam. Syam itu meliputi Suria, Lebanon, Palestina, mana satunya? Yordania. Itu, dan Baitul Maqdis adanya di Palestina. Berarti di sini negeri Syam, di sini Madinah, di sini Mekah. Di hadis yang pertama, di hadis yang pertama dari hadis Salman dan dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah SAW secara tegas mengatakan, kalau kamu itu buang hajat besar maupun buang hajat kecil, jangan membelakang, jangan menghadap kiblat. Kalau di kota Madinah, menghadap kiblat itu menghadap kemana? Menghadap ke selatan. Jangan membelakangi kiblat, berarti jangan menghadap ke utara. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abu Ayyub, walakin syarriku au gharibu, tapi menghadaplah ke arah timur, menghadaplah ke arah barat, agar tidak membelakangi dan tidak menghadap kiblat. Kalau di kota Madinah, menghadaplah ke arah timur, menghadaplah ke arah barat. Tapi dalam riwayat Abdullah bin Umar, yang tanpa sengaja beliau itu melihat Rasulullah SAW BAB itu menghadap ke arah utara, menghadap Syam, membelakangi apa? Ka'bah. Jadi membelakangi Ka'bah, dan beliau tidak menghadap ke arah timur, tidak menghadap ke arah barat. Ini yang kemudian jadi polemik berkepanjangan di kalangan para ulama. Jadi tentang bagaimana mendudukkan antara dua hadis ini, yang masing-masing dua hadis ini sama-sama sama-sama sahih. Sebagian ulama mengatakan terlarang mutlak, baik BAB maupun kencing, baik di tempat tertutup maupun di tempat terbuka, baik di tempat tertutup maupun di tempat yang terbuka. Alasannya, larangan lebih dikedepankan dibandingkan pembolehan. Ucapan lebih dikedepankan dibandingkan perbuatan. Itu alasan mereka. Sebagian ulama mengatakan boleh secara mutlak, tapi dibenci, gak hamba haram. Alasannya, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintah, melarang, beliau sendiri mengerjakan. Berarti status hukum akhirnya terlarang tapi enggak sampai haram. Berarti makruh. Itu pendapat sebagian di antara para ulama. Sebagian para ulama mencoba untuk menggabungkan kedua dalil itu dengan cara yang bagus. Dan ini mazhab mayoritas para ulama di antara mereka Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan Rasulullah SAW melarang secara umum. Sedangkan kasus dalam hadis Abdullah bin Umar itu peristiwa khusus di dalam apa? WC. Di dalam WC. Akhirnya mereka ngambil kesimpulan, kalau begitu di tempat apa? Di tempat terbuka, di tempat terbuka, maka yang tidak ada penghalang antara dia pipis dengan tempat lain itu ada penghalangnya di tempat yang tertutup, begitu. Maka ya, di tempat terbuka. Di tempat yang terbuka maka tidak boleh menghadap, tidak boleh membelakangi. Adapun di tempat yang tertutup maka boleh. Dan ini madhab yang ada dalam fikih Halimah Syafi'i, yakni rahimahallahu ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum wa barakallahu yakum. Pertama, dalam kasus semacam ini al-khuruj minal khilaf mustahab. Jadi keluar dari khilafnya para ulama lebih dianjurkan, sangat dianjurkan. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari perselisihannya para ulama dalam kasus semacam ini? Kalau pipis, kalau BAB, yakni kalau pipis, kalau kencing, itu di dalam tempat tertutup maupun di luar tempat yang tertutup, maksudnya di tempat yang terbuka, maka jangan menghadap, jangan membelakangi. Kalau di negeri kita yang menghadap itu ke barat, membelakangi ke timur. Berarti kalau di negeri kita ke arah utara atau ke arah selatan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kalau bisa. Ini kalau bisa. Baik. baik di tempat terbuka maupun di tempat yang tertutup. Dari sini ini bangun rumah, desain WC-nya diatur, diusahakan menghadap utara atau menghadap selatan. Ini bangun kamar mandi masjid untuk tambah jelas, desain diatur menghadap ke arah ini utara atau selatan, tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Tep. Yang kedua, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek wis tuku omah, omah tuku di perumahan wis dadi. Kemudian ternyata WC-nya itu menghadap atau membelakangi kiblat, kalau bisa direnovasi, renovasi. Kalau bisa untuk dipindah apa ya? Posisi, dipindah posisi. Kenapa? Biar WC, kalau masuk dalam WC itu kan harian toh, zaman makan. Ini harian itu pasti seumur hidup. Ini kalau seumur hidup kemudian kita tidak melakukan yang terbaik itu kan ya iman-iman. Ini diusahakan kamar mandi itu dirubah. Kamar mandi itu dirubah. Yang ketiga, anggaplah enggak bisa dirubah. Teko beton, teko opong ya, jadi enggak bisa dirubah. Kalau emang gak bisa dirubah, kemudian kita posisi diri kita yang bisa sedikit bergeser, itu yang lakukan. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Tatkala beliau itu pindah ke negeri Syam. Di negeri Syam itu rumahnya permanen-permanen, gak kayak di Mekah, gak kayak di Medina. Tatkala mau buang hajat, ternyata rata-rata perumahan yang ada di negeri Syam pada waktu itu, karena bekasnya Romawi, jadi maka mereka itu rata-rata WC-nya itu menghadap apa? Kiblat. Fananharifu anha, kata beliau. Kami pun berusaha untuk menghindarinya. Kami pun berusaha untuk menghindarinya. Wa nastaghfirullah, dan kita istighfar kepada ini Allah Subhanahu wa taala. Jika itu semua enggak bisa dilakukan, maka dalam kondisi itu kecenderungan anak pribadi, kalau di dalam bangunan boleh. Kecenderungan saya pribadi, kalau di dalam bangunan maka boleh. Dengan segala penghormatan kita kepada seluruh para ulama. Kenapa? Pertama, jika ada perintah, jika ada dua dalil yang bertentangan, jika ada dua dalil yang bertentangan, maka kalau bisa digabungkan sehingga yakni yang perintah itu dibawa kemana, yang larangan itu dibawa kemana, sehingga bisa mengambil satu kesatuan hukum. Hadis yang membolehkan melarang itu tetap digunakan, hadis yang membolehkan tetap digunakan, dua-duanya tidak kita hilangkan salah satu. Ya, tidak kita hilangkan salah satu. Yang kedua, ini adalah pemahamannya rawil hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu suatu hari pernah pipis gitu ya, menghadap ke arah kiblat. Nah, kok harus ngerti? Karena beliau pipisnya itu di tempat terbuka, tapi di depane ngono ontoe suruh nemek, ngerti, suruh duduk. Jadi unta itu yang berdiri disuruh duduk. Nek kayak iki ngono ya, di Indonesia ngono, unta di depannya itu suruh duduk di arah barat. Dia itu kemudian berputar ke arah timurnya. Kemudian kencing menghadap ke arah barat, menghadap ke unta. Ternyata ngono ngerti. Ada orang tahu peristiwa itu. Maka Abdullah bin Umar itu ditanya, "Sampeyan itu loh, seorang sahabat. Lah kok pipisnya kok menghadap kiblat?" Maka beliau mengatakan, emangnya kenapa? Ini saya itu loh pernah melihat Rasulullah SAW itu, ini pada waktu kemudian beliau menyebutkan hadis, ini masuk rumahnya Hafsah tadi, menunjukkan bahwasanya itu yang difahami oleh siapa? Abdullah ibn Umar. Dan ada satu riwayat yang sahih dari riwayat Abu Dawud, Afwan ibn Majah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ini beliau, tatkala orang-orang itu ngomong menghadap ke arah kiblat, membelakangi kiblat, kalau pipis, kalau pipis itu enggak boleh, Maka beliau mengatakan, kalian itu loh ngomong-ngomong enggak boleh. Lawang saya itu loh pernah melihat Rasulullah kencing menghadap kiblat setahun sebelum beliau meninggal dunia. Setahun sebelum beliau meninggal dunia menghadap tembok gitu ya. Dan itu menghadap ke arah kiblat. Wallahu alam bissawab. Jadi yang kemudian menjadikan kami lebih menguatkan pendapat yang mengatakan kalau harus dipilih gitu ya pendapat, maka kalau dalam bangunan itu boleh, kalau di luar bangunan itu yang terlarang. Tapi kalau memang hal ini mampu dihindari dan mampu ditata, maka itulah yang terbaik. Kenapa? Karena itu lebih hati-hati dan tidak diperselisihkan amal oleh para ini ulama-ulama kita. Wallahu a'lam. Perhatikan ya Allah wa yakum. Kita lanjutkan bab berikutnya. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man atal ghaita falyastatir, barang siapa yang buang hajat maka hendaknya dia istitar, menutup diri. Kayaknya sudah kita bahas kemarin. Jadi istitar pada zaman sekalian, menutup diri tatkala buang hajat itu ada dua. Yang pertama, menutup auratnya, itu wajib. Menutup auratnya itu wajib. Yang kedua, apa? Menutup diri secara totalitas. Gak auratnya tok yang tertutup, tapi dianya juga tertutup. Itu sunnah. Ini itu adalah sunnah. Habis kemarin kayaknya. Jadi gambarannya para hadirin azanillahu wa iyyakum. Gambarannya, orang itu kalau pas buang hajat kok auratnya itu ya, alat untuk buang hajatnya itu kok kelihatan oleh orang lain, maka itu haram. Karena larangan melihat aurat apa? Sesama, meskipun sama jenis. Yang kedua, tapi kalau auratnya itu tertutup tapi orangnya masih kelihatan, itu enggak haram, tapi dibenci. Dari mana dibencinya? Rasulullah SAW mengatakan falyastatir, maka hendaknya menyembunyikan diri, menutup diri. Oleh karena berjawab Alhamdulillah SWT, kalau kita itu di toilet umum, kalau bisa untuk pipis itu di dalam kamar mandi, itu yang terbaik. Kenapa? Kau harus ngerti, gak kelihatan auratnya, gak kelihatan wongi gak kelihatan, auratnya juga tidak kelihatan. Wongi gak kelihatan, sa auratnya kelihatan, melucu. Ini auratnya gak kelihatan, sa wongi gak kelihatan, karena dia di ruangan tertutup. Itu yang paling utama. Dia menghindar dari keharaman, terlihat aurat, dan dia terhindar dari kemakruhan, yaitu tatkala buang hajat melihat atau terlihat aurat. Tatkala buang hajat, dia itu terlihat auratnya. Tip. Yang kedua. Adapun kalau itu sulit, gambarannya itu kan banyak. Gambarannya kamar mandi ini penuh, terus gebelet timbang ngompol. Ini. Yang ada sekarang itu tinggal di tempat pipis yang ngatek-ngatek itu loh. Di tempat pipis yang ngatek-ngatek itu kan auratnya ketutup tapi wangi kelihatan nyata, jelas amat, sangat jelas. Ini posisi ini makruh. Posisi ini makruh. Boleh tapi dibenci oleh syariat. Karena keumuman sabda Rasulullah falyastatir, hendaknya menutup diri. Jadi hendaknya menutup diri. Tapi karena hukum asalnya yang wajib ditutup itu adalah aurat, maka berarti nutup yang lain itu sekedar sunnah. Itu sekedar sunnah. Wallahu a'lam. Jadi boleh. Kalau begitu apa hukumnya saat pipis di tempat kayak begitu, tempat pipis itu loh, apa sih ini? Urin. Tempat pipis itu loh jenisnya apa? Boleh. Tapi kalau bisa nyanyi dihindari lebih baik. Bolehnya boleh, tapi kalau bisa dihindari itu lebih baik. Adapun nek sampai ketok sa aurat-aurate yo jo. Ning di tempat koyo ngono ku engko timbang nyiprat kabeh secelone dilepas, dicentelno, ngono ya. Lespeh ya to. ya malah terlarang kalau kondisi semacam itu. Wallahu yani a'lam bissawab. Oleh karena itu, satu yang pasti harus difahami, kalau pipis itu di tempat semacam itu adalah wajib untuk diperhatikan satu hal, cipratan. Cipratan air pipis itu, cipratan air pipis itu. Maka kalau itu ada penghalangnya, penutup yang kalau nyiprat itu gak mungkin keluar, maka itu aman. Tapi ini di sebagian tempat singgono, oh, singgono penutupin, nyiprat itu pipis itu kan alot itu kayak bubur. Jadi itu kan kalau di apa itu kena pipis kan ada cipratannya balik, dan itu kena apa celana atau kena badan dan tidak dicuci, maka salatnya gak sah. Dan itu sangat rawan. Kenapa? Konsekuensinya kan sholat menggunakan pakaian yang najis, dan sholat menggunakan pakaian najis itu gak sah. Ini sholat menggunakan pakaian najis itu gak sah. Wallahu a'lam bishawab. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa anha, dan dari saudari Aisyah. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal haiti, apabila beliau itu keluar dari buang hajat, qal, beliau mengatakan, hufranak, hufranaka, ya Allah saya mohon ampunan kepadamu. Masalah pertama dalam hadis ini, para hadirin azanillahu wa iyyakum, kapan doa ini dibaca? Kapan? Kalau sudah keluar dari WC. Baik. Kalau sudah keluar dari WC. Yang kedua, kalau dia itu pipisnya, BAB-nya itu bukan di dalam WC, kapan doa ini dibaca? Setelah selesai proses BAB, sudah selesai cawi, kemudian dia sudah bergerak dari tempat itu, wis melaku, wis menghindar, maka itu saat itu dibaca. Jadi saat itu dibaca doa ini, doa selesai keluar atau selesai buang hajat. Kalau di dalam WC, doa ini dibaca saat keluar, sudah keluar. Kalau tidak dalam WC, maka doa ini dibaca saat sudah tuntas dan sudah mulai meninggalkan tempat tersebut. Wallah, tek. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa kira-kira hikmah? Apa kira-kira hikmah? Kok orang keluar dari apa tadi? Selesai buang hajat, itu yang diomongkan bukan hamdalah, tapi apa ya? Hufranaka, ya Allah, aku mohon jadi ampunan kepadamu. Ya Allah, jadi aku jadi mohon jadi ampunan kepadamu. Ada banyak cara pandang para ulama. Ini ada banyak cara pandang para ulama memahami hadis ini. Sebagian antara mereka mengatakan karena barusan dia berjibaku dengan benda najis dan kotor, ini maka setelahnya dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barusan dia pegang-pegang barang yang najis, barusan dia pegang-pegang barang yang kotor, gitu ya. Maka dia setelahnya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara pandang yang pertama. Sebagian antara mereka mengatakan karena barusan dia kerasan di tempatnya setan. Di dalam bisu itu kan ada setan nih. Tatkala masuk, kita berdoa, apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Maka tatkala keluar, jadi karena di situ banyak setannya, maka tatkala keluar kita minta ampun kepada Allah dari jadi segala perbuatan yang kemungkinan diganggu oleh setan tatkala kita berada di tempat tersebut. Baik, itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, sebagian ulama mengatakan bahwa orang tatkala dalam WC itu dia itu akan meninggalkan zikir yang jelas, yang dikeraskan. Ini bukan zikir dalam hati ya. Tapi tatkala itu di dalam WC suka maca Quran, juga berzikir, yo kayak itu di mana ya, zikir malah salah, ngerti ya? Maka tatkala keluar dia mengucapkan apa? Hufranak. dia itu mengucapkan ufronak sebagai dianggap sebagai satu kesalahan tatkala dia itu meninggalkan berzikir kepada yani Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan, dan ini pendapat yang ditulis oleh Syekh di sini, bahwasanya orang itu nek pas ya kebelet itu awake abot. Ya kebelet. Pada waktu dia sudah mengeluarkan itu, badan terasa ringan. Itu akan mengingatkan dia kepada beratnya dosa yang bisa diringankan dengan istighfar. Makanya dia kemudian setelah itu kemudian dia istighfar. Antum jangan protes, itu kan rekayasa Ustaz. Itu tidak rekayasa, itu tuh namanya hikam. Dalam ilmu syar'i itu namanya al-hikam, mencoba untuk menelaah, menelusuri kenapa yo kok begitu. Ini kenapa? Ini kok begitu. Selagi itu tidak dijadikan landasan hukum, enggak masalah. Tapi kalau sampai dijadikan landasan hukum, itu enggak bisa. Karena yang hukum itu dilandaskan pada illah, bukan hikmah. Dan dua-duanya artinya sebab. Kenapa? Tapi kalau illah itu harus paten secara syariat, karena dengan itu ada dan tidaknya hukum. Contoh, safar itu membolehkan banyak keringanan. Ini memberikan banyak keringanan. Termasuk diantaranya kalau siang hari Ramadan boleh berbuka kalau dia sedang safar. Kenapa ya kok safar boleh untuk berbuka? Karena orang safar itu apa? Berat. Biasanya dalam safar itu capek, ya ngelak, ya lesu, ya ini, ya itu, ya berat gitu. Lah, safar itu illah. Capek, berat itu hikmah. Jadi, hukum dikaitkan dengan safar. Ada capek maupun enggak ada capek, tetap berlaku hukum apa? Berbuka puasa di siang hari Ramadan. Adapun capek itu hanya salah satu dari hikmah. Maknanya kalau dia itu safar tapi enggak capek, ya tetap boleh berbuka. Nek dia capek tapi kalau enggak safar, ya jangan berbuka. Menunggu capek berbuka. Begitu kan dengan masalah-masalah semacam ini para ikhwatin ajaniyatin. Jadi syariat hanya mengatakan keluar itu baca hufrana. Kemudian kan jadi pertanyaan, napa kok baca hufranaka? Kalau masuk doa itu kan langsung bisa ditangkap dengan jelas. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki, dari setan perempuan. Itu langsung bisa difahami. Oh, begitu. Karena berarti tempat itu akeh setan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Adapun basmalahnya agar aurat kita terlindungi dari pandangan setan. Baik. Lah ini apa? Keluar kok ghufranaka itu kenapa? Gak ada keterangan yang jelas dalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada keterangan yang jelas. Maka mencobalah ditelusuri oleh para ulama, muncullah beberapa cara pandang tadi. Wallahu a'lam, bawa saja kepada semua makna yang saya sebutkan tadi. Ini toh mirip-mirip toh. Semua yang kita sebutkan tadi itu kan mirip-mirip. Intine pokoknya pulang, kok pulang, keluar dari WC baca hufrona. Mirip-mirip para ikhwan pembahasan. Setelah salam dari sholat, ngapa yang dibaca itu istighfar. Sholat itu kan ibadah yang diperintahkan, diwajibkan. Ini termasuk salah satu di antara ini perkara besar dalam agama, pembeda antara muslim dan kafir, tiang agama, amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Orang itu kemudian sholat jamaah, ya, khusyuk, api, ya. Setelah takbiratul ihram sampai salam, mestine, ini di akal-akal naon. Setelah begitu selesai salam, itu kan omongi alhamdulillah, wis bar salat, alhamdulillah, wis bar salat. Itu rotok mestine. Tapi kan masalahnya syariatnya enggak ngomong begitu. Syariat Rasulullah SAW itu begitu Rasulullah SAW selesai sholat, maka pertama yang diucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pengen telu bisa Ini astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang jadi masalah di kalangan para ulama, kalau dikir-dikir berikutnya kan enggak ada masalah, enggak ada, enggak boleh. Memang itu dikir. Ini Allahumma tasallam kesalam sampai berikutnya itu. Tapi yang pertama itu loh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya mohon ampun kepada Allah 3 kali. Ngapain ya? Setelah apa? Salam, kok malah istighfar? Barusan melakukan amal perbuatan besar, barusan melakukan tiang agama, barusan melakukan itu, kok malah istighfar? Di situ kemudian letak pembahasan para ulama. Kenapa? Kenapa ini dicari-cari hikmahnya? Sebagian di antara mereka mengatakan, menurut pendapat yang paling nampak di antara mata yang ulama dalam masalah itu, orang kalau sholat itu yang dapat nilai 100% itu jarang, hampir gak ada. Karena sholat itu kan dinilai dari 3 sisi. Yang pertama ikhlasi, bener-bener ikhlas lillah tok, atau masih ada unsur yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kesesuaian gerakan dan bacaan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usalli," salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Takbiri wis bener apa urung, sedekah wis bener apa urung, bacaan wis bener apa urung, rukuk sujud wis bener apa belum, dan macam-macamnya. Dan rata-rata wong iku ke dalam bacaan dan gerakan ini kadang-kadang yo ono males sih, yo ono lali nih. Ngerti nih apa itu sujud itu tangannya melebar, tapi kan ngantuk. Jadi rada piye ngono. Ngerti kalau yani orang itu, yani orang itu dia sedekap itu, yani itu yani disedekapkan sing bener, tapi rada ngantuk. Ngono yo akhir kumpul ini. Yuk sah, yuk sah sih. Tapi yuk rapatnya bener. Nilai ini 6,1. Seharusnya nilai 10 jadi 6,1. Ngerti nek tahiyat itu jari yang kanan itu ditekuk. Loro satu. Ngerti loro barang. Sakit tuh satu. Ngerti nek sujud itu dahi sama hidung nempel ini tempat sujud. Ngun kadang-kadang walasane macam-macam, aku pesek ustaz. Guys, nempel ngono. Ini macam-macam. Jadi ada aja yang enggak beres dalam salat, dalam gerakan maupun dalam apa? Bacaan. Dalam gerakan maupun dalam bacaan. Yang ketiga, kekhusyuan. Dan ini rohnya salat. Rohnya salat itu kekhusyuan, dari mulai takbiratul ihram sampai selesai. Itu benar-benar dalam sholat atau pikirannya minggat kemana-mana. Yo kilingan dagangan nih, yo kilingan ini WA mau turun tak wajoy, oh pengusir ini, kilingan ini teringat itu, teringat ini, akhirnya enggak khusyuk, ini akhirnya enggak khusyuk, nilainya berkurang. Jadi kadang-kadang itu ingat masalah syar'i, kadang-kadang itu ingat masalah dunia. Sing ingat masalah syar'i mending, itu pernah dilakukan oleh beberapa sahabat. Umar bin Khattab itu pernah merencanakan pasukan perang itu tengah-tengah sholat. Ini ya. Ini kata beliau, wa inni la ujahizul jaisa wa anna fi sholati. Aku itu pernah menyiapkan pasukan perang dalam sholat. Jadi tengah-tengah sholat itu mikir strategi perang. Tadi imam bisa mikir strategi perang. Engko sapa ya panglima yo? Karo sholat ngono. Itu mending dibandingkan bagi-bagian ulama malah mengatakan boleh. Ini kalau yang jelas-jelas gak boleh, yang jelas-jelas mengurangi keutamaan sholat itu kalau mikir apa? Dunia. Jadi kalau dia itu mikir dunia. Lah, 3 unsur tadi itu sempurna 100%. Ikhlasi 100%, gerakan bacaan 100%, khusyuke 100%, sampai salam itu abot. Iku ku abot. Mangkane begitu selesai salam, untuk menutupi yang kurang-kurang itu langsung istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kemudian pertanyaannya ditambahkan, apa ono dalil Ustaz keterangan ngono ku? Ora ono. Jadi enggak ada. Itu analisis para ulama kita mencoba untuk memahami yang rahasia syariat. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Bukan untuk menolak, tapi untuk mencoba memahami titik permasalahan. Kenapa? Manusia itu kalau menerima syariat murni karena doktrin, itu iya. Tapi kalau bisa difahami dengan akal pikiran manusia syariat tersebut, bukan untuk menolak kalau gak bisa difahami, maka itu lebih nyaman. Jadi saya tahu misalkan daging babi itu haram, saya gak makan murni karena apa? Keyakinan syariat. Itu berbeda rasanya dengan kalau saya tahu menurut kesehatan makan daging babi itu efeknya begini begitu. Itu lebih mantap. Ini lebih mantap. Tapi kalau tidak mampu memahami, jangan ditolak. Kita memahami, mencoba meresapi itu untuk memantapkan keyakinan hati. Tapi kalau seandainya itu tidak ada, maka jangan menolak apa? Ini sebuah syariat. Lakukan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tatkala beliau itu mikir-mikir, Allah menghidupkan orang mati itu piye yo? Ngene. Maka beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta?" Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau itu menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Allah pun bertanya balik, "Awalam tu'min?" Ya Allah, yani wahai Ibrahim, kamu itu belum beriman ya? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Bala, walakin liyatma'inna qalbi. Pun ya Allah, tapi untuk memantapkan apa? Hatiku. Untuk memantapkan yakni hatiku. Jadi kalau terbukti tambah mantap, kalau belum terbukti sudah kita yakini sebagai sebuah syariat. Begitu juga dengan masalah-masalah yang di depan kita. Pokoknya syariatnya keluar kamar mandi, jadi keluar kamar mandi itu baca furnaka. Kenapa? Jawaban pokoknya syariatnya begitu. Baru jawaban sekundernya katakan. Jadi insya Allah karena ini. Begitu. Sebagaimana dulu jawaban Aisyah dalam Sahih Muslim. Tatkala beliau ditanya oleh muridnya Mu'adzah. Mu'adzah itu tanya kepada gurunya Aisyah. Mu'adzah itu perempuan ya. Jadi beliau bertanya, ya Ummul Mu'minin, ngapain yo? Wanita itu kalau haid kok disuruh untuk mengqadha puasa tapi enggak disuruh untuk mengqadha salat? Kok kan pas puasa atau pas haid poso enggak, salat enggak. Tapi kenapa kok disuruh untuk mengqadha puasa tapi enggak disuruh untuk mengqadha apa? Salat. Enggak disuruh untuk mengqadha salat. Apa jawabannya Aisyah? Aisyah jawabannya enggak neko-neko. Beliau itu hanya mengatakan, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah. Kami di zaman Rasulullah itu loh mengalami haid. Fa'amarona biqadha is-siyam walam ya'murna biqadha is-salah. Rasulullah memerintahkan kami untuk mengqadha puasa dan tidak memerintahkan kami untuk mengqadha salat. Tidak memerintahkan kami yakni untuk mengqadha salat. Itu jawabannya beliau. Sehingga jawaban semacam itu jadi patokan ukbah agama. Patokannya itu syariatnya semacam itu. Meskipun para ulama selanjutnya yuk cari-cari yakni apa? Cari-cari hikmah, itu juga dilakukan oleh mereka. Kenapa yo kira-kira kok head apa itu puasa diqadha salat enggak? Padahal kan wajibnya sholat lebih utama, lebih tinggi dibandingkan wajibnya puasa. Itu pada seharusnya itu jangan, seharusnya aku jangan. Tapi kenapa? Mereka katakan iya, karena sholat itu harian, sehari 5 kali lagi. Puasa itu tahunan. Puasa itu tahunan. Dan orang haid itu 6, 7, 8 hari normal. Kalau selama Ramadan dia itu enggak puasa karena haid 6, 7, 8 hari, maka sangat enteng untuk mengqadha yang itu waktunya 11 bulan mulai dari Syawal sampai Dzulhijjah. Mulai dari Syawal sampai Sya'ban sebelum masuk Ramadan tahun berikutnya. Seandainya sebulan ku nyicil siji ini kok tembus apa meneh nyani seminggu nyicil satu pas jadi libur, pas libur kerja atau pas apa, pas pamit di rumah atau apa, satu orang ulang tembus. ini orang tembus mudah lah, tapi ini sholat. Sholat itu wajibnya enggak sebulan dalam setahun, tapi setiap hari seminggu apa itu sehari 5 kali. Pada waktu dia itu selesai dia itu masih punya kewajiban sholat hari itu, kemudian dia harus mengkogok sholat yang sepekan, ya remek ini, ya capek. Nah itu setiap hari itu kalau nur headnya itu normal 7-8 hari, dan heterolas dino benulan lah ya remek. Ini sholat duhur pimpindo, sholat asar pimpindo bantino, ya capek. Anggaplah dikolok sekali begitu suci, langsung sholat berapa kali itu? 35 kali. Ini, yo 55 kali. Tapi setiap hari kan 5 kali 7, 35 kali. Yo capek. Makanya ini yang puasa dikolok, yang sholat enggak. Itu kan hasil pertelaahan para ulama. Tapi hukumnya bukan karena itu. Hukumnya bukan karena itu, karena kalau dihukumi dengan cara itu bisa jadi dibalik. Sosok wong ono lho, wong salat itu lho gak capek blas, tapi nek poso gak kuat. Nah, kalau ngene iki piye, Ustaz? Ya, kalau dibuat hukum dengan cara tadi bisa berubah. Tapi kalau patokannya syariatnya begitu. Kenapa kira-kira kemudian ditelaah itu hanya sebagai hikmah, bukan sebagai patokan apa? Hukum. Wallahualam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Apakah termasuk berburuk sangka kepada Allah jika seseorang terhalang dari suatu kebaikan, kemudian dia menganggap bahwasanya itu azab dari Allah karena dosa yang pernah ia lakukan? Pertama, perasaan bahwasanya dia itu mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuatan dia, itu adalah perasaan yang baik. Itu adalah perasaan yang baik. Merasa bahwasanya dia itu setiap kali terhalang dari kebaikan itu adalah karena efek dari perbuatan-perbuatan buruknya. Gak memastikan, merasa. Karena memang salah satu di antara yakni efek keburukan, kemaksiatan adalah terhalangi dari kebaikan. Hal ini dijabarkan panjang lebar oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam Al-Jawabul Kafi atau Ad-Da'wat Dawa. Nah, permasalahannya, ini permasalahannya, apabila itu memastikan, saya katakan jangan dipastikan. Karena orang terhalang dari kebaikan itu banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang dianggap kebaikan itu di hadapan Allah bukan kebaikan, sehingga Allah hindarkan itu, yakni karena di sana ada kebaikan yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi memang itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Apakah mesti azab? Tidak. Itu kita lakukan pada diri kita dan kita lakukan kepada orang lain. Musibah yang tertimpa orang lain bukan berarti azab. Bisa jadi itu adalah ujian. Bisa jadi itu adalah yakni apa? Peringatan, bisa jadi itu adalah azab. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan kepada orang-orang yang tentang orang-orang yang baik, yakni inna asyaddan nasi balaan al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling banyak mendapatkan ujian dunia adalah para nabi, kemudian yang semisalnya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu apabila mencintai seorang kaum maka Allah itu menguji mereka. Jadi bisa jadi itu ujian, bisa jadi itu peringatan, bisa jadi itu azab. Kan itu juga ada dalam beberapa nyanyi ayat. Jadi kalau semacam itu tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tingkatkan keimanan, apapun yang terjadi maka itulah yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Saat salat berjamaah akan dilakukan, jamaah pada saf pertama sudah penuh. Ada satu teman yang di saf 2. Jamaah lain meminta satu orang dari saf 1 yang paling ujung untuk pindah ke saf 2 untuk menemani, jadi saf 1 longgar. Mohon penjelasan praktek di atas apakah benar. Lalu apakah yang mundur tadi menjadi tidak mendapatkan keutamaan shaf yang pertama? Pertama, shaf yang pertama itu dipastikan lebih mulia dibandingkan shaf yang kedua. Yani Rasulullah SAW mengatakan innallaha yusalli ala, yani Rasulullah SAW itu bersabda Allah itu bersalawat kepada orang yang salat di shaf yang pertama. Bahkan Rasulullah SAW bersabda lau ya'lamun nas ma fis shafil awal, seandainya orang-orang itu tahu keutamaan shaf yang pertama dan mereka tidak mendapatkan cara untuk mendapatkan shaf yang pertama kecuali harus dengan undian, maka akan mengundi. Kabarnya gimana? Shaf yang pertama penuh kecuali satu, masih ada satu tempat yang kosong, masih ada longgar satu. Ada dua orang maju bareng tanpa rebutan, maju bareng pas gitu ya. Enggak ada yang lebih belakang, ada yang lebih maju, pokoknya bareng breng gitu. Dalam kondisi itu, maka seandainya orang itu tahu keutamaan shaf yang pertama, enggak akan kemudian mengatakan monggo-monggo gitu. Tapi dia itu akan berebut saya, dia pun mengatakan saya. Karena enggak ada yang bisa enggak ada yang bisa dipilih, maka mereka itu akan lastahamu, akan apa? Melutri. Bagaimana caranya? Ya ampun, ini wong loro yo. Yang dipakai. Ini wong telu yo, umpimpa. Dan macam-macamnya. Pokoknya melutri. Saking besarnya keutamaan shaf yang pertama dibandingkan dengan shaf yang kedua secara umum, secara umum. Lah. Itu tidak diingkari dan itu pasti. Letak permasalahan yang ada adalah kalau memang shaf yang pertama penuh. Kemudian dia itu tinggal sendirian di shaf yang kedua, datang itu sendirian shaf yang kedua, tola-tola rawan uang. Apa yang dilakukan sekarang? Itu kembali kepada hadis ini dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW innallaha la yaqbalu yani man sallama munfaridan khalfas shaf. Yani Allah itu tidak menerima salatnya orang yang salat sendirian di belakang shaf. Orang yang salat sendirian di belakang shaf. Ada khilaf berkepanjangan di kalangan para ulama tentang makna hadis ini, tentang tidak terimanya sholat orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Sebagian para ulama mengatakan, ya maknanya apa adanya, pokoknya sholat sendirian di belakang shaf itu enggak boleh. Akhirnya bagi para ulama yang mengambil mazhab ini, yang mengambil pendapat dengan mazhab ini, mereka mengatakan kalau ada orang datang sendirian, shaf yang pertama sudah penuh datang sendirian, maka caranya mengisyaratkan pada orang di depan untuk mundur satu, untuk mundur satu, menemani dia. Jadi menemani dia. Baik. Kalau nunggu orang itu enggak ada, tapi kalau masih di belakang itu masih ada orang wudu, masih ada orang apa ya, tunggu aja sampai bareng. Tapi kalau memang benar-benar enggak ada dan kayaknya dia itu orang terakhir yang sholat itu, maka dia tentukan. Itu diambil dari pendapat para ulama mengatakan hadis itu di bawah apa? Adanya. Tapi kalau kita ambil pendapat sebagian para ulama yang mengatakan hadis ini harus dikompromikan dengan hadis tentang yang lain, bahwasanya kalau menarik orang dari depan ke belakang itu banyak konsekuensi yang buruk. Pertama, wong wis bener-bener shaf yang pertama kok mundur. Yang kedua, dia akan melakukan gerakan di tengah-tengah sholat mundur, yang itu kemasalahannya gak ada. Yang ketiga, menjadikan shaf depan itu lubang kosong, yang konsekuensinya bergeser, yani bergerak. Yang keempat, wong wis enak-enake khusyuk dikongkon mundur-mundur, geret-geret ngono ya, akhirnya hilang ke khusyukannya sementara waktu. Konsekuensi-konsekuensi ini dari amal itu menjadikan sebagian ulama mengatakan perlu untuk dimaknai lain hadis ini. Akhirnya mereka mengatakan makna dari hadis yang Allah tidak menerima salat yang di belakang shaf sendirian itu apabila masih ada lowongan ke depan tapi gak gelem, kemudian sholat dewean ngarep si ono sih tapi ya sumpek gini lah penak ono kipas angin nih ini pinggir kipas angin timbang nih ngarep ini sumpek di situ dia sendirian, maka sholat itu gak sah. Dan pendapat ini yang lebih nampak wallahualam, karena kalau kita gabungkan dengan dalil-dalil yang ada, jadi kalau masih ada kemungkinan untuk maju tapi gak gelem, alasannya yo nyeni ngarep sumpek, ngarep sumuk, kemudian dia milih di shaf yang kedua, padahal dia cuma sendirian gitu. Seandainya dia milih di saf yang kedua, tapi dia itu enggak sendirian, maka masalahnya hanya mulia dan kurang mulia, utama dan kurang utama. Tapi kalau sudah masalahnya adalah sholat sendirian di belakang saf padahal maju masih bisa, maka konsekuensi hukum itu sholatnya sampai enggak sah sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah kegiatan donor darah, kita disuguhi makanan dan diberi sedikit bingkisan. Apa hukumnya memakan suguhan dan bingkisan tersebut? Tergantung. Makanan dan bingkisan itu diakadkan dari awal atau tidak? Jika diakadkan dari awal, maka hukumnya jual beli dan itu jadi haram. Jika tidak diakadkan dari awal, maka itu adalah tidak jual beli dan tidak apa-apa. Berawal dari mana hukum ini? Berawal dari larangan menjual darah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'id dam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli darah dan itu mutlak, darahnya manusia maupun darahnya binatang. Jadi Rasulullah SAW melarang jualan darah. Orang donor darah, unar dorong darah, itu kalau dilakukan dengan konsep menjual, maka jadi haram. Gimana kabarnya? Ada orang ingin diambil darahnya. Jadi karena ada pasien butuh, misalkan darah O, misalkan gitu ya, dan gak ada orang yang darahnya O, kemudian dia diambil. Tapi kalau donor 10 juta pak, 10 juta. Jadi diakadkan dari awal memang bahwasanya, jadi donor 1 liter, 2 liter, per liternya 5 juta misalkan. Ternyata diambil 2 liter misalkan, mati om, oh, 2 liter. Jadi, diambil 2 liter misalkan gitu, kemudian 10 juta misalkan. Kalau ini haram, karena berarti dia menjual, apa? Menjual itu. Tapi kemudian kalau dia itu nggak diakadkan, mau nggak bener-bener sebagai donor darah menyumbang membantu, kemudian setelahnya itu ya dikai kerupuk, ya dikai sego, dikai pecel, dikai opong, nih ya ben sehat lagi mas, ini ditambah dikasih ati, dikasih opo, ya, ati tenanan nih, bukan kayak gitu, ini apa gitu untuk mengembalikan itu, maka dan itu tidak ada ikatan dari awal maka boleh. Apa hukumnya makanan tadi? Makanan tadi tergantung kasus, tergantung. Akad, apabila diakadkan di awal donor, satu pendonor nanti dapat bingkisan bernilai 100 ribu wujudnya ini, dan itu diakadkan di awal, maka itu jual beli. Tapi kalau tidak diakadkan di awal, inisiatif dari pihak PMI, inisiatif dari pihak apa, awal itu memang donor, murni sebagai donor, maka enggak mengapa insyaallah. Wallahualam. Bagaimana hukum menjual mangga yang buahnya masih di atas pohon? Menjual mangga yang buahnya masih di atas pohon itu ada dua kemungkinan. Berawal dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahihain, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani bai' ats-tsimar qabla budwi salahiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang yani jual beli pohon sebelum nampak bagusnya, jual beli buah yang masih di atas pohon sebelum nampak bagusnya. Dari situ, maka hukum menjual buah yang masih di atas pohon itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ba'da budwi salah, setelah nampak bagusnya. Manggang ya wis mulai ketok kuninge, kates wis mulai ketok merahe. Nek pisang wis mulai, pokoknya sudah mulai. Ya kalau mau dipanen langsung sudah bisa, kalau memang nunggu ya nunggu kesempatan ngono wis sehari dua hari setelahnya sudah siap untuk dipanen. Kalau ini boleh. Enggak ada masalah. Kan enggak bisa dihitung, kan bisa diprediksi. Dan prediksi itu cukup kalau prediksi itu kuat. Ya, kalau prediksi itu kuat. Type itu yang pertama. Yang kedua, kalau di mangga mana? Buah itu dijual masih pentil. Kau bela butuh salah saya cili-cili ini, saya pentil. Panennya kapan? Masih lama, masih 2-3 bulan lagi. Itu namanya kau bela butuh salah. Ini ada dua kemungkinan. Jadi yang kedua ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dibeli atau dijual bisyartil qata. Syaratul qata itu langsung dipanen. Dijual muda, sepentil-pentil ngono ku, tapi langsung dipanen. Gambarannya apa? Ya dodolan nongko kanggo tewel. Tewel tuwa lek gak ditewel. Atau jualan mangga kanggo sambel. Ini sambel ngono ku lho, kan memang biasanya sing enom-enom, sing tuwa lek gak dadi sambel. Dan semacamnya dijual langsung dipanen muda itu nggak apa-apa, karena nggak ada horor di situ. Tapi kalau tidak dengan syaratul qata, dijual muda dipanen sebulan dua bulan lagi nunggu tua, itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Siapa yang bisa jamin yang itu masih bertahan sebulan dua bulan? Apakah mengirim uang bulanan ke orang tua termasuk di antara birrul walidain? Iya, kalau pertanyaan antum itu di antara. Ini kan pertanyaannya pintar, di antara. Mohon nasihatnya Ustaz untuk kami yang biasanya mengunjungi orang tua hanya sebulan sekali. Pertama, bakti kepada orang tua itu wajib. Dan bagaimana caranya bakti kepada orang tua? Caranya bakti kepada orang tua tergantung orf yang berlaku di tengah masyarakat. Tergantung orf yang berlaku di tengah masyarakat. Kondisi yang tertengah di tengah masyarakat. Jadi kalau di tengah masyarakat misalkan yang namanya anak ngunjungi wong tua itu ya seminggu pisan, misalkan gitu ya, seminggu sekali. Kok ternyata iki anak saulan pisan, berarti dia durhaka. Tetapi kan orf itu kan kita enggak punya. Jadi kita mengunjungi orang tua itu kan tergantung rumah dia dengan rumah orang tuanya, gitu tau orf kita. Nek sak kampung ngono yo saulan pisan yo durhaka itu anak. Ya dina pisan mampir-mampir bar salat zuhur mampir bentar. Nek sak suruh budal kerja mampir, kaya sak kampung pemene pepetan. Nek beda kota yo apa? Bolah ngono ya. Nek beda pulau ya tahun pisan. Dek, ngono ya. Tapi zaman sekarang kan ada telepon. Zaman sekarang ada telepon, ada ini, ada itu, sehingga tetap untuk bisa berhubungan. Yang penting orang tua itu tidak merasa anaknya menghindar dari dia. Ini anaknya itu enggak merasa, enggak menghubungi dia, ya selalu berusaha untuk menghubungi. Dan yang misalnya adapun mengirim uang bulanan, kalau pertanyaan antum itu di antara iya, tapi kalau hanya itu tok enggak. Aku kan wis kirim ben bulan Ustaz, wis mun gak ngunjungi 5 tahun ya ora apa-apa. Ngono. Itu orang tua itu enggak butuh duit tok. Orang tua itu enggak punya duit tok, tapi kepengin lihat anake, lihat putune, nyen yang lainnya. Itu adalah nyen orang tua. Nyen. Tapi zaman sekarang Allah mudahkan kita dengan apa? Berbagai alat-alat modern yang ada sekarang. Mana yang lebih utama? Miskin atau berkecukupan, bersabar atau kaya dermawan? Yang paling utama, yang paling bertakwa. Itu pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Lebih utama mana? Miskin sabar, kaya dermawan. Yang paling utama, yang paling takwa. Lihat kadar sabari, kadar dermawani. Ini kadar dermawani. Jadi, kenapa kaya dan miskin itu kodrat ilahi? Kaya enggak terpuji, enggak tercela. Miskin enggak terpuji, enggak tercela. Yang terpuji dan tercela adalah efek setelah itu. Miskin ngeresulo terus tercela. Miskin sabar terpuji. Kaya pelit tercela. Kaya dermawan terpuji. Pertanyaannya, mana lebih jelek? Miskin ngeresulo atau kaya pelit? Bu. Mana lebih utama? Miskin sabar, kaya dermawan. Karena kalau kita lihat dari dalil-dalil yang ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya miskin lebih utama, lebih cepat masuk surga dibandingkan orang kaya. Kan hisabnya gak dawa-dawa. Wong kaya kan hisabnya dawa. Tapi di satu sisi ada banyak amal perbuatan yang gak bisa dilakukan oleh orang miskin. Dan itu keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Yang utama ini dimiliki oleh orang-orang kaya. Wallahu alam, pendapat yang paling kuat lihat kadar sabarnya, kadar dermawani. Ini wong suki ngono. Ini nyumbang masjid 1.000 tok. Ngono ben ulan misale ngono. Iya, sik kalah karo sabare wong miskin. Kalah karo sabare wong miskin. Tapi kalau memang dia itu kaya dan memang mencurahkan harta bendanya di jalan Allah, bisa jadi orang kaya lebih utama dibandingkan orang miskin. Maka parokannya yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yakni Allahumma taala, maka itu adalah atqakum, parokannya lebih bertakwa. Bagaimana status salat wanita yang kaos kakinya kelihatan ketika sujud karena rok gamis tidak cukup panjang untuk menutupi seluruh kaki, terutama ketika sujud? Kalau pas berdiri ketutup, kalau kaki terbuka itu sah. Itu sah. Kenapa? Karena yang aurat itu yakni bukan kaki yang bawah. Jadi pokoknya atasnya itu kebuka. Dan itu pendapat yang rajih dalam mazhab Hanabilah. Wallahu a'lam. Jadi karena kalau orang itu yakni pakaiannya itu sampai bawah tapi enggak sampai ngelembreh tanah, kemudian dia sujud, itu mesti yang bagian belakang itu kadang-kadang kelihatan. Yang bagian belakang itu kelihatan. Kalau enggak pakai kaos kaki, adapun kalau pakai kaos kaki ya tetap kelihatan kaos kakinya. Itu sah. Tapi kalau yang dipermasalahkan oleh para ulama bukan itu, tapi yang nampak. Yang itu sejak berdiri itu sudah nampak karena pakaiannya di atas. Ya karena apa itu agak ke atas meskipun kaos kakian, karena kaos kaki itu bukan pakaian syar'i. Kaos kaki itu kayak celana. Jadi kaos kaki itu cuma digabung daleman, bukan sebagai pakaian bagian luar. Nasihat agar mudah menundukkan pandangan. Penyakit wong lanang iki, saya takon mesti wong lanang. Pertama, akhil aziz barakallahu fikum. Selalu ingat nikmatnya, janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awwadahallahu khairan minhu." Barang siapa yang yakni menghilangkan apa itu meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia ganti yang lebih bagus. Yani dan menundukkan pandangan, apa itu pandangan itu adalah penyakit pertama yang paling berbahaya merembet kepada yang lainnya. Perzinaan itu awalnya dari pandangan. Ikhtilat dan macam-macam itu awalnya dari pandangan. Yang dibaca bukunya para ulama, yang dibaca bukunya Al-Jawabul Kafi lil Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, karena harus dibahas panjang mengenai masalah yang semacam ini. Wallahu a'lam, insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang.